Allah dan akan kembali kepada Allah. Ngono, belajar menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Boleh cerita pengalaman pribadi? Saya itu dulu waktu masih muda. Lu bener, ini pengalaman pribadi. Dulu waktu saya masih muda, masih di pesantren, saya itu pernah jatuh cinta sama cewek. Cie cie. Tapi jujur, cinta saya ditolak. Jujur, ngapain pakai kasihan? Padahal subhanallah, waktu itu ya kelihatannya ya dia baik, dia ya cantik, baik, ya kayaknya kasih harapan. Sampai saya itu hampir drop out, wis hampir putus asa, wis gak mondok-mondokan. Lah orang gimana, orang dia kayaknya udah ngasih harapan ke saya gini. Subhanallah, aku tiwas GR. Bareng tak tembung tak takokno serius lho, lah kok ditolak. Anjen wong wedok ijen jinak-jinak merpati kok. Sawangane yo nyenengno, nurut, manut, dicedhaki meneng, bareng arep dicekel, mabur. Sing model ngono ku yo ana nang kene, ana. Aku roh wonge, pokoke wonge kudungan. Ya Allah. Kemudian dia ternyata dia nikah duluan. Nah, dan saya nikah dengan dia. Dia yang di sana itu. Dianya yang tadi saya ceritain udah nikah duluan. Lama enggak pernah ketemu. Kira-kira ada 5 tahun itu ketemu. Subhanallah. Aku lo sempat kaget. Malah welek penceng kabeh mlakune yo sayek-sayek le bojone iso kuru sing lanang. Subhanallah. Ternyata aku dapat cerita dari orang. Ternyata apa? Ya Allah, ini si cewek ini kelakuane koyo mak lampir. Suaminya itu lo sakit-sakiten terus. Aku terus batin, untung gak dadi bojoku. Lo andaikan itu keturutan yang saya inginkan, nyonyor aku. Jadi saya yakin memang kehendak saya itu kalah dengan kehendak Allah, dan kehendak Allah jauh lebih baik daripada keinginan saya. Buktinya sekarang aku sama dia. Lo kan ngono. Halo? Subhanallah. Cuman gini loh ya. Woi. Jangan terus apa ya? Karena semuanya sudah tertulis di Lauhil Mahfudz, surat takdir itu sudah ada, kita harus belajar menerima ketetapan Allah. Makanya kita itu enggak boleh bilang andaikan, umpama, seandainya, umpama. Woi. Kata Nabi, andaikan, umpama, seandainya, itu kan dari syaitan. La takul lau, fa inna lau minas syaitan. Jangan pernah mengatakan seandainya, karena seandainya itu dari syaitan. Seandainya itu satu ide yang muncul dari syaitan. Andainya, andaikan, andaikan, andaikan, andaikan. Itu enggak rakno, enggak nerimo ketetapan Gusti Allah. Ada ya, orang itu sakit parah, muntah darah, kemudian dibawa ke RSUD. Begitu ditangani sama dokter, dokternya langsung bilang, wah ini udah darurat, ini harus masuk ruang ICU. Perawatnya langsung telepon ke yang bagian ICU. Ternyata ICU-nya udah penuh. Pak dokter, ini ICU-nya udah penuh Pak dokter, carikan rumah sakit lain yang ada ICU-nya, karena ini udah darurat, harus masuk ruang ICU. Telepon ke rumah sakit satunya, ICU-nya penuh. Telepon lagi ke rumah sakit satunya, ICU-nya penuh. Rumah sakit kabupaten itu lo penuh semua. Akhirnya sampai keluar kabupaten, ya penuh semua, subhanallah. 3 kabupaten itu diteleponi, penuh semua ICU-nya. Ono endek gone RSUD Dr. Sutomo. udah sana, bawa ke sana cepat. Bawa ke RSUD Dr. Sutomo. Di sana ada, begitu masuk ruang ICU 10 menit alhamdulillah mati. Begitu pulang ke rumah, lho iku tetangga-tetangga iku do ngomong, iki umpomo. Umpomo kok gak terlambat mlebune ndok ICU. Ya mungkin ya seiso selamat. Oh, gara-gara terlambat rumah sakit wong ICU ne telung kabupaten wis ora ana kabeh. Mulane terlambat mlebu ruang ICU kok umpomo oleh ICU ya ora sampai mati. Kira-kira perkataan seperti ini bener apa salah? Ya keliru. Wong yang namanya kematian itu ndak bisa ditunda, ndak bisa diajukan kok, betul? Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Diajukan satu detik yang tidak bisa, diajukan diundur satu detik juga enggak bisa. Memang kan kalau kita mendapatkan gagal dari segala sesuatu, kita tidak usah andaikan-andaikan umpama-umpama itu tidak benar. Bu, bu, ada seorang istri cekcok sama suaminya, entah masalahnya apa. Sering cekcok dalam kehidupan rumah tangganya. Lha istrinya sering curhat ke tetangga, "Wis aku entuk bojo iki wis gregeten aku gak seneng blas, rumah tangga gak ono tentreme, geger sak bendino, ono masalah titik dadi rame, ono masalah titik dadi rame. Umpama biyen aku karo pacarku sing kae ra ya gak ngene." Itu setan itu. Hoi. Ono artis lebu bintang film tapi gak tak sebutno jenenge, aku ndak diprotes. Jadi anggota DPR dia nikah udah 10 tahun merasa kehidupan rumah tangganya gak bahagia. Selama 10 tahun berkeluarga itu dia selalu terbayang-bayang mantan pacarnya waktu SMA dulu. Nah wong rumah tangga 10 tahun ini loh, saya terbayang-bayang mantan pacarnya waktu SMA dulu, akhirnya cerai. Subhanallah, begitu cerai ternyata mantan pacarnya yang SMA dulu gue ya udah didudo toh. Akhirnya nikah bener. Begitu nikah sama dia, rongulan pegatan. 10 tahun andaikan-andaikan umpama-umpama seandainya-seandainya, ternyata begitu dijalani rongulan pegatan. Paham gak sing kula maksudno nggih? Makanya kalau jenengan ngalami sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan, ojo nganti ngersulo, pemaneh marah-marah. Lah yo aku ki yo wis ndonga, yo wis ikhtiar, yo wis melu zikir, tak rewangi poso Senin Kamis bareng wis gagal lae. Aku kadang-kadang lek mikir Gusti Allah iki mumet dhewe kok. Arepe yo apa iki gak cetha. Nang Gusti Allah kok mbok kongkon nuruti karepmu iki lho. Wis sing dadi pangeranku sapa? Zaman ndak ngaji model ngene iki paham napa mboten sih? Yo sekali-kali yo rondo dijerukke ngono lho Bu pemahamane. Ya Allah ya Karim. Lah itu ndak bener itu, ndak boleh, nggih? Nggih? Ndak oleh kayak gitu. Nah, makanya kalau kita sudah bisa menerima ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian selanjutnya istiqomah dalam menjalankan ibadah, insya Allah kita akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah itu tidak ada kaitannya dengan kebencian. Rahmat Allah itu kaitannya dengan hidayah. Rahmat Allah itu, kasih sayang Allah itu kaitannya dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka malam ini panjenengan dikersake Gusti Allah saged hadir nderek zikir ten mriki, ini yakin panjenengan mendapatkan rahmat Allah. Ini tanda bahwa panjenengan mendapatkan hidayah. Penjenengan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Makane dongane lewis iso ngene iki, muga-muga istiqomah. Muga-muga ikhlas. Soale rintangane banyak, yang namanya setan itu ndak pernah berhenti. Terus. Karena setan kok diamini toh? Yang namanya setan itu terus enggak pernah berhenti. Setan kan udah bersumpah, fa bima aghwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Wahai Tuhan, karena engkau telah menghukumku karena kelacutanku, maka aku bersumpah akan aku jadikan dosa dan maksiat itu indah dalam pandangan manusia, sehingga manusia tergiur untuk melakukan dosa dan maksiat, kemudian mereka tersesat semua sebagaimana aku yang tersesat ini. Iku janjine setan, iku sumpahe setan. Maka jangan heran yang namanya dosa itu pasti indah. Dudu indah lemu kae. Yang namanya maksiat itu pasti indah. Pasti menarik karena memang dibikin indah sama setan. Dibikin menarik sama setan. Jangan heran orang korupsi itu menarik, enak. Halo. Orang nyuri, orang ngutil itu ya enak, menarik. Setan itu pinternya luar biasa. Minuman teh itu seger, susu ya seger, jahe ya enak, kopi ya enak. Tapi yang dibikin menarik sama setan itu ciu. Saya kurang tahu kenapa kok dinamakan ciu. Cuma kata orang-orang itu ketika dicukit tutupnya itu bunyi ciu. Ya Allah, itu memang dibikin menarik sama setan. Saya itu sering ke Batam ya, mungkin udah ada 5 kali saya ngaji di Batam. Di Batam itu ada satu mall besar. Begitu masuk mall itu, toko pertama itu yang dijual adalah minuman ciu. Ratusan botol berbagai macam jenis minuman oplosan itu dijual di situ. Subhanallah. Begitu masuk toko pertama itu menjual ciu. Sing jualannya itu, wah, perempuan-perempuan cantik-cantik, tapi melarat-melarat. Kau ngerti nek melarat? Yo ngerti, roto-roto sing dinggo katoke adike sing se-SD kuwi yo. Cowok kak cekak. Lek sugih kan mestine iso tuku sayak sing landung to. Nah iku katoke cowok kak cekak ora iso tuku sing landung, melarat berarti. Masya Allah, saya pernah nonton film Emboh. Itu loh film Good Father itu. Oh, kiai modern no. Yang dilihat itu filmnya blockbuster kayak itu. Itu ada film Good Father, itu mafia Italia. Dia nyuruh anak buahnya yang banyak sekali itu bikin bar yang mewah. Di dalamnya alat perjudian segala macam ada. Minuman keras oplosan itu ratusan jenisnya. Terus dibangun kamar-kamar prostitusi yang mewah-mewah. Perempuan-perempuan cantik berderet-deret. Mulai kulit kuning, kulit putih, kulit hitam, kulit hijau, kulit coklat, kulit lorek-lorek, ada semua. Sing kuru-kuru dijentrek-jentrek ngantek kaya suwike kodok lho. Nah sing lemu-lemu ya kaya babi guling modele jelentrek-jelentrek. Lho emang seperti itu. Subhanallah, dibikin indah luar biasa. Begitu big bossnya datang, mbok. Dia itu terkagum-kagum dan merasa bangga. Lah ini baru benar, top. Lihat kondisi seperti itu dia merasa bangga dengan anak buahnya. Bagus, bagus. Cuman ini ada yang kurang. Apa bos yang kurang? Masa bar begini mewah kok enggak ada jamnya? Terus gimana kalau lihat jam? Apa jawab anak buahnya? Maaf bos, jangankan jam. Kalau bisa setiap orang yang masuk ke sini hari pun mereka lupa. Kalau ada jamnya nanti kan mereka menjadi ingat waktu. Tapi kalau enggak ada jamnya biar mereka lupa hari. Ini setan ini. Woi, setan itu selalu melalaikan manusia dari waktu agar manusia lupa waktu. Tapi kalau dalam Islam kan kita disuruh untuk selalu ingat waktu, jangan menyia-nyiakan. Sehingga banyak ayat Al-Quran yang pakai waktu, sumpah dengan waktu. Wal asri, wal laili, wal duha. Halo, halo. Itu saking pentingnya waktu, kita harus bisa memanfaatkan waktu, jangan sampai menyia-nyiakan waktu. Makanya di gone Masjidil Haram itu dibangun hotel tingkat 99, di atasnya itu ada jam raksasa, jam kawedi, dari jarak 30 km udah bisa terlihat di atasnya Grand Zamzam itu. Kan kemarin sampean dari sana toh. Halo. Oleh-oleh gak ono sing tekan Bojonegoro. Jamaah medit-medit ngarep males ya. Halo. Halo. Farida bareng iki yang ngono, mari umroh ya gak ono oleh-oleh. Aten. Itu di atasnya dibikin jam kewedi itu agar kita itu selalu ingat waktu, jangan sampai menyia-nyiakan waktu. Subhanallah, banyak orang yang lupa waktu itu karena memang dilupakan oleh setan. Lali dengan waktu, terlalu asik dengan dosa, terlalu senang dengan dunia, lupa waktu, tahu-tahu tua, tahu-tahu matek. Ketika sudah matek dia baru getun, dia baru menyesal. Rabbir ya'uni la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia sebentar saja, saya akan melakukan amal kebaikan karena dulu saya lupa. Jadi malaikat al-kasepu. Telat yu, telat. Wingi-wingi lapo ae. Ana majelis zikir ya gak gelem melu. Malaikate rada endel. Ya Allah, itu digoda setan. Lah terus yang tidak bisa digoda setan siapa? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Wahai Tuhan, yang tidak bisa aku goda, yang lolos dari godaanku, yang kebal dari godaanku, hanyalah hamba-hambamu yang ikhlas. Makanya hidup ini mari belajar yang ikhlas nggih. Bekerja yang ikhlas nggih. Beribadah yang ikhlas nggih. Derek zikir ngeten niki sing ikhlas nggih. Rumah tangga sing ikhlas nggih. Insyaallah bahagiane istiqomah awet. Rahmate Allah yo awet. Kalau kita ada konsistensi keikhlasan, maka berkahnya Allah juga akan istiqomah kepada kita. Rumah tangga niku yo kudu ikhlas. Dasarnya karena Allah. Kalau ditanya, kenapa sih jenengan kok purun dinikah sama dia? Alhamdulillah, wong saya lihat dia itu juga soleh, suami saya itu baik, soleh, pengertian tanggung jawab. Saya niat ibadah lillahi ta'ala. Ngono, bapak juga gitu. Ya karena dia baik, dia solihah, dia pengertian, dia setia, dia jujur, makanya aku nikah sama dia. Saya niat ibadah lillahi ta'ala. Jangan sampai kok, kenapa bapak nikah sama dia? Ya karena dia kan hitam manis, makanya ya tapek bojo. Aja sampai, ini jelas gak ikhlas. Orang ngira awet. Karena dia hitam manis, iya isek enom hitam manis bareng wis tuwa. Tek manise karek. Karek iteme, tek manise karek hitame. Akhirnya terus gak direken, ditakoni wong, "Lho Pak, bojomu gak direken saiki, gak tau ngreken bojo. Manise wis entek kok. Karek iteme sing wedo kaya nelongso. Ya Allah Gusti, ya Allah betapa kejamnya suamiku. Habis manis sepah dibuang, habis manis ireng dibuang." Yo cok dong. Kadang-kadang nikah karena kekayaannya. Mbak, sampean kok gelem to Mbak dinikah karo iku? Wong rupane yo koyo ngono, wong yo gak bejaji sampean kok gelem dinikah. Wong sugih, wong sugih. Gak mungkin awet. Menikah karena sugihnya. Hui. Ketika masih sugih ya papah, papah. Lek manggil ya papah, papah. Begitu sugih nentak ya dipamah, pamah ngono iku. Ayo belajar sing ini akan mendapatkan rahmat Allah. Lah Bapak Ibu, jamaah sekalian rahimakumullah. Cirinya orang yang mendapatkan rahmat Allah itu ayatnya cek buta angen-angene mikir kok anggite ngene iki gak mikir wong kok ngarep dhewe lali ngono ku malah gugupi ngono iku ngarakno aku gugup wis kateling malah lali meneh makane menengo ta. Cirinya orang yang mendapatkan hidayah, mendapatkan rahmat Allah itu al-mu'minuna wal-mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha 'azizun hakim. Dengaran kok nyaut kowe. Orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan itu ba'dhum aulia uba'ud, satu dengan yang lain itu saling membela, saling menolong dan saling berkasih sayang. Ini cirinya. Saling membela, saling menolong, saling berkasih sayang, gak saling ngrasani. Aku kelek melu dikir males lungguh jejer karo dekne iku males. Ono sing model ngono ku ono. Hoi. Wong sak jamaah gak wawuh iki lho. Wonten ta? Kathah iku sapa karo sapa jenenge? Wong tak Fatihane. Heran aku ngrasakno. Lah terus tolong menolongnya dalam hal apa? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Yang mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Wa yuqimuna shalah, kemudian mendirikan shalah. Wa yu'tuna zakah, membayar zakat. Wa yuti'una Allah wa rasulah, taat kepada Allah dan rasulnya. Jadi sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa asyaina. Kami mendengar, kami taat, patuh melaksanakan, bukan kok kami mendengar tapi kami mendurhakainya, tidak mengeraikan, tidak menggatekkan itu loh. Ulaika sayarhamuhumullah, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kasih sayang Allah. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi ibu bapak jemaah sekalian rahimakumullah, orang yang dirahmati Allah itu bukan orang yang banyak duitnya, bukan orang yang tinggi kedudukannya, bukan yang tinggi pangkatnya, bukan yang cantik wajahnya, enggak, tapi orang yang beriman. Halo. Maka ayo kita tingkatkan kadar kualitas keimanan kita, jangan sampai iman kita dikotori dengan kezaliman. Walam yalbisu imanahum bidzulmin, iman jangan sampai dicampur dengan kezaliman. Zalim itu apa? Zalim di sini yang dimaksud adalah syirik. Hati-hati. Uy. Inna syirka ladzulmun azim, sesungguhnya syirik itu kezaliman yang sangat agung, kezaliman yang sangat besar. Kalau kita iman harus kholis, harus bersih. La ilaha illallah, percaya hanya kepada Allah. Aja percaya karo keris. Saiki wayahe percaya karo akik. Aku yang gowo tapi gak percaya aku yo. Aku ket biyen anjene wis seneng. Kadang-kadang ngono-ngono ku. Wes gara-gara aku nganggo akik iki lho, saiki bojoku waras cerewete. Berarti ku jenenge akik tolak cerewet. Itu ndak boleh. Mohon maaf. Kadang ada yang percaya sama wis mbuh apa ae ngono iku. Takut sama Nyi Roro Kidul. Kalau ke pantai selatan enggak berani pakai baju yang warnanya ijo. Enggak berani pakai yang warnanya gading, macam-macam. Takut Nyi Roro Kidul, takut Nyi Roro Lor, Nyi Roro Etan, Nyi Roro Kulon. Terus maneh takut sama angka. Ada punya anggapan ada angka keberuntungan, ada angka sial. Woi. Percaya sama sio, perbintangan, macam-macam. Itu ndak oleh wes. Bersihkan, kholiskan keimanan kita, akidah kita harus yang bersih. Nggih? Nggih? Lho ini kalau diringkes ayatnya itu lho. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Wal 'ashr, demi masa, demi waktu asar. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya setiap manusia itu berada dalam kerugian. Khusr di sini, rugi di sini yang dimaksud bukan kok dari kaya menjadi miskin, ndak. Tapi khusr di sini artinya masuk neraka jahanam. Sesungguhnya semua manusia masuk ke dalam neraka jahanam. Semuanya, ndak. Illal ladzina amanu wa amilus salihat kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, watawasau bil haq, watawasau bis sabr, dan saling wasiat mewasiati dalam hal kebaikan dan saling wasiat mewasiati dalam hal kesabaran. Jadi, woi, semua manusia berada dalam kerugian, artinya semua manusia masuk neraka kecuali lo, ada kecuali lo ya. Halo. Jadi ndak bener kalau ada orang ngomong sok kabeh wong iku dilebokke neraka dhisik, sok nanti semua orang itu akan dimasukkan ke dalam neraka dulu, kemudian dikum, dicuci dosanya, dibersihkan dosanya dulu, dientekno dosane dhisik ning neraka, lek dosane wis entek dientas terus dilebokno swarga. Itu ndak bener. Ndak semuanya masuk neraka kok. Ada yang langsung ke surga. Lah terus lah ngentekno dosa ya apa gandek neraka? Ngentekno dosa gak kudu ndek neraka. Ngentekno dosa ku ndek donya ya keneh, ngentekno dosa ku ndek donya ya iso dengan cara taubatan nasuha. Ndak kudu ndek neraka. Gusti Allah nek nrimo tobat wong Gusti Allah niku Ghafurur Rahim kok nggih napa nggih? Gusti Allah niku Tawwabur Rahim nggih napa nggih? Oh, ngenteno dosa ya gampang, senajan dosa ini sak pirang-pirang. Maka bagi Allah dosa akeh ora penting. Sing penting tobat. Baleni tak baleni. Bagi Allah dosamu akeh iku gak penting. Sing penting jenengan purun tobat. Berapapun dosamu di ngapura Gusti Allah, paribasan molimo is khatam kabeh. Dosane sundul genteng. Si ono genteng yo. Asal taubatan nasuha, ya resik yo, entek dosane. Yo ndak repot. Padha karo HP lo HP. Datane sak pira ae, begitu didil entek. Berjuta-juta kata yang ada di situ, berjuta-juta memori yang disimpan di situ, begitu didil nol, entek. Tak piro akeh dosane kula sampeyan, asal taubatan nasuha dil entek. Kembali ke titik nadir nol. Halo. Di ngapura Gusti. Nah, pokok taubate taubatan nasuha. Nah, caranya bagaimana? Ya kita harus amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Keimanannya ditingkatkan. Kemudian iman itu harus diaplikasikan, diapresiasikan. Aku kok malah ngene omonganku yo ngadepi sampean. Enggak yo kulino bar keluyuran tekan dindi iki lho. Dalam bentuk amal soleh. Ya salat, ya zakat, ya macam-macam itu dilakoni kabeh. Yuqimunash shalah wa yutunaz zakah, nggih? Salate dilakoni sing sae. Pangapunten. Kalau bisa ya harus bukan hanya mengerjakan salat tapi menikmati salat. Orang kalau tidak ngerti ya, yang melihat dari kejauhan, dikira orang sholat itu ya rekoso, dikira orang sholat itu ya payah. Nah iya ngomong jelungkar-jelungkar, entul-entul, jendit-jendit, duli-guli, gobek-gobek, entul-entul, jendit-jendit, ya payah kayak gitu. Tapi bagi yang sudah bisa menikmati sholat, tidak ada yang terindah kecuali mendengar Hayya ala sholat. Nikmat banget, indah terdengar ketika sudah mengerjakan sholat. Sampai ada loh bu, orang Kristen masuk Islam itu gara-gara dia melihat umat Islam sholat sehari 5 kali, rutin. Ini orang Kristen masuk Islam gara-gara melihat orang Islam sholat sehari semalam 5 kali, itu dia masuk Islam. Masya Allah enak eh, dari ini enak banget, sehari bisa curhat sama Tuhan sampai 5 kali. Nah terus neng gonku arep curhat nunggone pangeran ngenteni seminggu kok. Mau curhat sama Tuhan ini nunggunya pakai lama, seminggu baru bisa curhat. Lah orang Islam itu enak sekali. Sehari bisa 5 kali curhat sama Tuhan. Lu gara-gara lihat itu lo, dia masuk Islam. Akhirnya diomongi 5 kali itu kan yang wajib, ya yang sunnah. Malah curhat terus, semakin semangat dia beragama Islam. Semakin semangat. Lah sing Islam kawaan nih lho kon salat tahajud kok mluwungker ae. Hoi. Ono awake lemu sambat. Pengen ngurukno awak iku tahajud to sing sregep mulak mundak kuru sampean. Ndak usah pakai senam olahraga macam-macam idal idul pamer bokong ngono iki apa. Lih, orang yang ndak ngerti dikira puasa itu menderita lho. Sampai ada yang mengatakan agama paling kejam sedunia itu ya agama Islam. Masa orang suruh puasa kok sebulan penuh. Oh, dulu waktu di kandungan sudah puasa 9 bulan lebih kok. Tiap tahun masih disuruh puasa 1 bulan penuh. Kejam banget bagi mereka yang enggak tahu, tapi bagi kita yang menjalankan puasa, Masya Allah, nikmat. Kadang-kadang mau lebaran naik merasa sedih kok, ya Allah, kok cepet banget, kok cepet seru yo, kok cik cepete, kok wis kateri yo yo. Sama nak ngono to biasa e? Embel. Kapan nang riyoyo, kapan nang riyoyo. Masya Allah. Orang yang gak ngerti haji itu sengsara loh. Orang yang gak ngerti haji itu menderita loh. Wis larang duit 40 juta ning kono yo panas-panas, soro melaku terus. Sak hotel, sak kamar yo dinggoni wong 6 sesek-sesekan ndak karu-karuan, mangane yo wis ndak enak. Yang gak ngerti dikira seperti itu. Tapi coba tanya orang yang sudah melaksanakan ibadah haji. Saman wong-wong sing mari haji loh saman takoni. Saman haji mana purun? Ya purun bingit. Malah antri kesuwen 18 tahun terus direwangi umroh setahun ping pindho kok. Nggih napa nggih? Masya Allah, orang yang ndak ngerti sedekah itu ya buang-buang duit yang ndak ngerti. Tapi bagi orang yang ngerti tidak ada kenikmatan yang melebihi nikmatnya berbagi, nikmatnya memberi. Masya Allah loh. Nikmat banget loh iso nyah nyoh nyah nyoh nyah nyoh apa maneh ditambahi nyoh nyah nyoh nyah. Nikmat. Subhanallah, ibu-ibu pengajian niku biasanya kula sering Bu ngadepi ibu-ibu yang pengajian wayu-wayu gak buruk-buruk ngene. Itu sudah menu sehari-hari aku itu. Biasanya kan dikasih minuman, ada teh, ada apa. Biasanya ya ini ya apa terus sama dikasih snack itu kotaan apa bungkusan. Itu kalau dipersilakan ibu-ibu silakan diminum, langsung diminum. Nah, kemudian perintah berikutnya, ibu-ibu itu yang kotakannya snacknya silakan dimakan, langsung ngetokno tas kreset. Bungkus. Kirmah mikir omah. Loh kenapa kok gak dimakan sama ibu itu sendiri? Dibawa pulang biar dimakan anaknya, dikasihkan cucunya. Lah apa dia gak nikmat makan itu? Ya nikmat. Dimakan sendiri juga nikmat bagi ibu-ibu, tapi lebih nikmat lagi ketika dimakan anaknya, lebih nikmat lagi ketika dimakan cucunya. Ibu ini faham, makan sendiri itu nikmat, tapi lebih nikmat ketika memberi kepada orang-orang yang dicintai. Iki api ibu-ibu, yo iki tok api ya. Lo bener lo Bu. Masya Allah, nikmat. Luwe-luwe lek sing mangan putune, ketok nanti pangan putune iku nikmat. Bojone melok icek dirokno. Iki lo senengane ngeroyok-ngeroyok jatai putu. Itu bagi orang yang mengerti betapa nikmatnya memberi. Maka kita disuruh saling mencintai, kita disuruh saling mengasihi agar kita bisa merasakan nikmatnya berbagi, indahnya berbagi. Saya ngerti, lek kanggone sing gak ngerti wong medit ya ora. Nek kanggone wong medit ya enggak. Apa maneh rentenir? Ya eman banget sembarang dikek-kekne wong. Eman wong rentenir ya. Dekne biasa ngopi ning gone warung kopi, sak cangkir iku regane mek 2000. Tepan ning gone hotel. Ngopi, kopi nentek sak cangkir takon berapa? 40.000. Lho dekne mikir 40.000 lho masuk angin telung dino. Kopi larang banget, cangkir 40.000, batine cek akeh. Lah nek pengen sak cangkir 2000 ya gawe ya hotel dhewe. Hoi. Hoi. Yang terakhir watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. saling wasiat mengajak kepada kebenaran. Tidak ada kalimat terindah kecuali mengajak kepada kebenaran. Tidak ada kata-kata terindah kecuali saling mengingatkan dalam hal kesabaran. Belajar sing sabar nggih. Belajar sabar nggih. Menjalani hidup dengan kesabaran. Sabar dalam beriman dan bertakwa, sabar dalam beribadah, sabar kapanpun dan dimanapun, termasuk di majelis taklim, pengajian, ngene iki yo kudu sabar. Iki jam 10 kurang seperempat kok seurung rampung-rampung to yo, kok urung mari-mari to yo. Sabar. Mas kan jam 10:30 lebih barang gak mari-mari ae. Sabar. Termasuk sabar ketika mendapatkan musibah, sabar ketika mendapatkan ujian. Tadi lo inna lillahi wa inna ilaihi. Kembalikan semuanya kepada Allah. Maka mulai hari ini, jamaahku, sing ayu-ayu, jangan sampai ada yang ngomong kayak gini lagi. Aku sakjane ya wis tak sabar-sabarno, ket pian wis tak sabar-sabarno. Tapi suwe-suwe ya wis entek sabarku, aku ya gak kuat, sabarku wis entek. Lene sabar entek ya kula omane. Lah akeh sih wong koyo ngono iku. Aku ya gak kurang-kurang sabar ket pian wis tak sabar-sabari, tapi suwe-suwe aku ya gak kuat. Saiki ku sabarku.